Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa tibillah a'zakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsiri kalami manan. Dan ayat berikutnya daripada surat An-Nazi'at. Qala Allah Ta'ala fal mudabbirati amra. Demi malaikat-malaikat yang mengatur segala urusan. Qala Syekh Sa'di al-malaikah alladzina wakalahumullah an yudabbiru katsiran min umuril alam. Yani para malaikat-malaikat Allah SWT yang Allah serahi tugas kepada mereka untuk mengatur banyak perkara-perkara daripada alam semesta. Di dalam ayat ini disebutkan kalimat amron dengan mufrad, yani bentuk tunggal. Akan tetapi maknanya adalah menyeluruh. Karena dia ismu jinsin, yakni isim jenis. Fal mudabbirati amra, yakni jami'al umur. Segala perkara. Dan di sini, perkara-perkara dinisbatkan kepada para malaikat. Malaikat-malaikat yang mengurusi dan mengatur berbagai macam perkara. Dalam ayat yang lain, wal muqassimati amra, muqassimat yang membagi-bagi urusan, itu juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat. Baik, sedangkan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wal amru kulluhu lillah, dan urusan itu semuanya milik Allah. Bagaimana ini? Di sini disebutkan para malaikat mengurusi urusan-urusan, sedangkan pada ayat yang lain Allah lah satu-satunya yang mengurusi segala urusan. Maka jawabnya adalah bahwasannya seluruh perkara-perkara yang diurusi oleh malaikat itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun para malaikat tersebut mereka mengurusi berbagai macam urusan, maka nisbatnya adalah tetap kepada yang menyuruh dan yang memerintahkan. Pengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana misal ya, presiden dia dikatakan membangun ini, membangun itu, padahal yang membangun adalah para pegawai, para tukang bangunan. Akan tetapi dinisbatkan kepada presiden. Kenapa? Karena presiden yang menyuruhnya, yang mengaturnya. Maka dalam perkara ini, min babi aula walillahil matalul a'la, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Mengatur dari perkara-perkara yang ada di alam semesta ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, al-ulwi wasufli. Baik alam semesta yang di atas sana ataupun yang di bawah. Minal amtar wan nabat wal asjar war riyah wal bihar wal ajinnah wal hayawanat wal jannah wan nar wa ghairi dzalik, mengatur hujan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, angin, lautan, janin-janin yang ada dalam rahim, binatang-binatang, dan surga serta neraka. Jadi di situ para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki tugas-tugas. Ini merupakan bagian daripada rukun iman yang kedua. Al-iman bil malaikat, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana jumlah malaikat itu tidak ada yang mengetahui berapa banyaknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidaklah mengetahui berapa jumlah tentara rohmu kecuali Dia. Cukuplah menggambarkan betapa sangat banyaknya para malaikat Allah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Dan sholat di situ 2 rakaat, kemudian keluar dan tidak akan pernah masuk kembali ke situ. Ya. Tidak pernah masuk lagi kembali ke situ, sedangkan setiap hari ada 70 ribu. Semenjak usia daripada alam semesta ini terus seperti itu. Lantas berapa jumlahnya? Tidak ada yang bisa menghitungnya. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala memiliki wazifah, memiliki tugas-tugas. Di antara tugas-tugas para malaikat di antaranya adalah al-muwakkal bil wahyi. Al-muwakkal bil wahyi. Diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Yakni Jibril alaihi salam. Jibril disebut juga Ar-Ruhul Amin. Disebut Ar-Ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Amin, yang sangat terpercaya. Penyebutan Jibril di dalam Al-Qur'an ada dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah taala, "Man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Siapa saja yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Qur'an terhadap jadi kepada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia disebut Ruhul Amin dalam firman-Nya, nazzala bihir Ruhul Amin. Turun dengan membawa Al-Qur'an itu atau wahyu itu. Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundzirin. Membawanya kepada hatimu. Membawa wahyu tersebut kepada hati Rasul. Memasukkannya ke dalam hati beliau. Litakuna minal mundzirin, agar engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi termasuk dari para pemberi peringatan. Dan Jibril juga disebut dengan Ruhul Kudus. Ini diantara sebutan-sebutan Jibril. Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Allah menyatakan, Kul nazzalahu Ruhul Kudus min Rabbika bilhaq. Katakan, nazzalahu, yang menurunkan wahyu tersebut dari Allah adalah Ruhul Kudus. Yani Jibril. Mir Rabbika, dari Rabbmu. Wahyu tersebut bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Dan malaikat Jibril disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm sebagai makhluk yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Syadidul quwa. Syadidul quwa, memiliki kekuatan yang maha dahsyat. itulah Jibril. Dumirrotin pastawa. Dumirrotin yaitu Duman Dorin Hasan. Memiliki pemandangan yang sangat indah. Artinya tampilan daripada Jibril pada rupa aslinya itu sangat indah sekali. Ya. Jadi jangan dibayangkan malaikat itu mengerikan. Malaikat itu begitu sangat indah. Dumirrotin itu artinya adalah Duman Dorin Hasan. Jamil. Terlihat begitu sangat indah. Menawan. Mempesona bagi siapa saja yang memandangnya. Itu malaikat Jibril. Fastawa yakni kemudian menampakkan dirinya pada wujud aslinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi apa saja siapa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Diberi kekuatan dan diberi izin untuk melakukan hal tersebut. Bisa menjelma menjadi manusia dengan tampilan yang begitu sangat tampan. Ini malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara gambaran malaikat Jibril pula, innahu laqaulu rasulin karim, sungguh wahyu itu merupakan ucapan dari utusan yang maha mulia. Utusan yang mulia, yakni Jibril. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin, di sisi pemilik ars yang maha kokoh. Muta'in sama amin. Di mana malaikat Jibril tersebut ditaati. Yakni di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril adalah malaikat yang memiliki kuasa memerintah dan menyuruh kepada malaikat yang lainnya. Dan muta', begitu sangat ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain. Di sana, yakni di kerajaan langit sana, amin, yang sangat terpercaya. Ya, ini malaikat Jibril tidak pernah berkhianat pada setiap daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, mengemban wahyu-wahyu Allah kepada para anbiya dan para rasul. Ini malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Kita akan bahas di sini pengenalan terhadap para malaikat Allah dan tugas-tugas mereka. Tapi di antara mereka, dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah al-muwakkal bil qatar was-sahab, diberi tugas mengatur daripada air hujan dan awan serta menurunkannya di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap tetesan hujan, ya setiap tetesan hujan itu jatuh pada tempat yang diperintahkan. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah tetesan hujan, tetapi setiap tetesan hujan itu jatuh pada tempat yang diperintahkan. Malaikat ini disebut Mikail. Malaikat Mikail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul menyatakan, ar-ra'du malakun min malaikatillah muwakkalun bis-sahab. Suara guntur itu, ya, gemuruh guntur yang kita dengar saat ini, dan kebetulan ini sekarang kita sedang berada dalam hujan yang cukup lebat dan juga angin. Maka suara guntur-guntur tersebut merupakan aktivitas malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dipasrahi mengurusi daripada sahab, yakni awan. Ma'ahu makhariq minar. Padanya, pada malaikat tersebut, membawa makhorij. Ya, biasa diterjemahkan cemeti, tetapi pada asalnya makhorij bukan cemeti ya. Makhorij itu ya alat. Alat yang digunakan oleh malaikat asal dari kata makhorij, jamak daripada mikhraj. Mikhraj itu adalah baju yang kemudian dililitkan kepada apa ranting ataupun kepada kayu begitu atau kepada tongkat yang tidak terlalu besar tentunya, tongkat tipis begitu dililitkan, kemudian biasa digunakan untuk memukul anak sebagai bentuk tarbiyah. Sehingga ya itu alat, bentuknya digambarkan oleh Rasul seperti mifrok, ya makharij, kain yang dililitkan pada ranting untuk memberikan tarbiyah kepada anak, mentakdir, ya. Sehingga meskipun sedikit sakit tetapi dia tidak melukai. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW apa yang dibawa oleh malaikat itu seperti mihrab. Ya, kita anggaplah seperti begitu. Hanya kalau mihrab terbuat dari kain, ini terbuat dari api, makharij minar. Ya. Terbuat dari api. Yasuku biha sahab haitsu syaa Allah. Yang dengan itu sang malaikat tadi menggiring daripada awan kepada tempat-tempat yang Allah kehendaki. Jadi berjalannya awan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dengan perantara malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib diyakini karena ini perkara yang gaib, ya. Meskipun secara teori fisika misalnya, ya, ada gambaran bagaimana terjadinya hujan, terjadinya petir, ya, antara apa namanya kutub positif dan kutub negatif yang terjadi gesekan, misal itu, kemudian menimbulkan percikan listrik yang kemudian keluar suara dan kemudian kilatan-kilatan petir yang mengandung unsur listrik. Itu semua benar dalam artian memang seperti itu, bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak menafikan daripada hal tersebut terjadi karena aktivitas daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan antara ilmu alam, ilmu teknologi dengan hadis-hadis nabawi, bahkan ini menunjukkan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hal itu dibenturkan, maka yang wajib untuk kita ambil adalah hadis Rasul. Ya, seandainya itu dibenturkan harus dikalahkan, maka mana yang harus dikalahkan? Ya tentunya berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebenar-benarnya berita. Sedangkan ilmu pengetahuan akan selalu mengalami apa? Ya ini perkembangan, ya. Apa yang telah dinyatakan kebenaran secara ilmiah pada satu masa bisa menjadi kebatilan pada masa berikutnya disebabkan karena penelitian-penelitian yang datang setelahnya. Sedangkan kebenaran Al-Qur'an, kebenaran hadis Rasul tidak pernah diragukan. Dan tidak boleh diragukan. Demikian pula tersebut di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga Tabrani. Ya. Annal Yahud sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam an asilah. Jadi kita tidak usah bacakan ininya ya, panjang, langsung saja pada intinya. Jadi di situ orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab kecuali pasti dia itu nabi. Mereka mengatakan begitu, la ya'lamu illa nabi. Ini pertanyaan-pertanyaan tidak mungkin bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Satu pertanyaan diajukan dijawab, dua pertanyaan dijawab, tiga pertanyaan dijawab. Al-muhim jawabannya tepat semua seperti apa yang mereka ilmui dari Alkitab. Dan terakhir sebagai penutup mereka bertanya, man waliyuka minal malaikah? Dan mereka tahu sebetulnya ya jawaban itu karena itu juga merupakan walinya para anbiya dan para rasul sebelum Rasulullah. Hanya sekedar mereka ingin untuk menghindari daripada beriman kepada Rasul. Siapakah walimu dari kalangan malaikat? Oh, beliau menjawab Jibril. Mereka mengatakan Jibril alladhi yati bil qital wal harb. Jibril yang datang dengan membawa peperangan, pertumpahan darah. Yani membawa wahyu-wahyu Allah. Di sini di antara wahyu-wahyu Allah adalah perintah untuk qatilul musyrikin, qatilul kufar. Kan? Jibril yang membawa peperangan, membawa pertumpahan darah, kata mereka. Laukana Mikail alladhi yati birrahmah wal qatar wan nabat latabanaka. Seandainya saja engkau mengatakan Mikail yang datang dengan membawa rahmah, membawa hujan, membawa nabat, membawa tumbuh-tumbuhan, niscaya kami akan mengikutimu. Dan itu adalah ucapan dusta. Walaupun mereka mengatakan kalimat tersebut, padahal yang datang kepada Musa, ya, yang mereka katanya mengimani Musa, itu pun juga Jibril. Sebagaimana dalam hadis Waraqah, ada namus ala dija'i ja'ila Musa. Ini adalah namus, yakni Jibril yang datang kepada Musa. Jadi di sini syahidnya bahwasanya Mikail ma'ruf, ya, malaikat membawa rahmah, membawa hujan, membawa, ya, mengatur daripada tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kemudian malaikat yang berikutnya, malaikat al-muwakkal bisur, malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarn?" Bagaimana aku bisa merasakan nikmat, merasakan tentram, tenang, sedangkan sahibul qarn, yakni malaikat Israfil, ya, sahibul qarn. Sahibul qarn itu artinya yang pemegang daripada sangkakala, pemegang tanduk. Karena sangkakala itu bentuknya adalah tanduk. Disebutkan di antara gambarannya, tanduknya itu memiliki lubang-lubang. Satu lubangnya bisa sebesar daripada alam semesta. Kalau ditiupkan, ya hancur semua alam semesta. Karena satu lubangnya saja bisa sebesar alam semesta. Sahibul Qarn, yaitu malaikat Israfil. Iltaqama sahibul qarni al-qarna. Dia sudah, yes, menempelkan daripada mulutnya ke sangkakala tersebut. Wahana jabhatahu, dan dahinya telah menunduk. Jadi betul-betul sudah menempel dan dahinya sudah menunduk seperti ini. Wa asgha sam'ahu, dan betul-betul memperhatikan, ya, mempersiapkan pendengarannya. Yantabiru an yu'mar an yanfukha fayanfuk, menunggu diperintah untuk meniupkan sangkakala tersebut, kemudian dia pun meniupnya. Ya, kita tidak bisa mengetahui seperti apa besarnya malaikat ini. Qalal muslimun, kaum muslimin pada saat itu, yakni para sahabat, mereka mengatakan, "Fakaifa naqul ya Rasulullah?" Lantas apa yang harus kami ucapkan wahai Rasul menghadapi kenyataan yang sedemikian rupa, yakni kiamat begitu sangat dekat masanya? Qalu, beliau menyatakan, "Ulu, ucapkan oleh kalian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung. Tawakkalna 'alallahi rabbina. Kami tawakal kepada Allah Rabb kami." Hadis ini dinyatakan sahih oleh Asy-Syalbani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dari beberapa jalan, diantaranya hadis Abu Sa'id dan juga Ibn Abbas, Zaid bin Aqam, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhum. Jadi hadisnya sahih. Dan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Inna tarfa sahibis sur mundu wukila bihi musta'idun yandur nahwal ars. Sesungguhnya tarf itu artinya adalah pandangan sisi mata, sisi bagian bagian sudut mata itu tarf. Artinya melirik, ya. Sesungguhnya sahibus sur, yakni malaikat Israfil, pemilih daripada sangkakala, pemegang sangkakala, telah melirikkan pandang matanya, ya, nahwal ars, ke arah ars Allah Subhanahu wa taala. Jadi ars Allah Subhanahu wa taala berada di sampingnya atau bagaimana, yang jelas kemudian malaikat Israfil melirikkan pandangannya ke arah ars semenjak dipasrahkan kepadanya peniupan sangkakala. Ya. Telah siap sedia menunggu kapan diperintahnya. Makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilaihi tarfu. Khawatir, ya, diperintah untuk meniup sebelum sempat matanya berkedip. Jadi betul-betul sangat konsentrasi penuh. Bisa diperintah langsung ditiup tanpa ada jeda. Ya. Sehingga untuk sekedar mengedipkan mata saja tidak sempat. Artinya khawatir di saat pas diperintah, pas mata berkedip sehingga ada jeda. Kana ainaihi kaukaban durian. Seolah-olah dua mata daripada Israfil tersebut merupakan kaukaban durian. Dua bintang yang terbuat dari dua mutiara. Ya, ini kelihatan sangat indah. Hadis ini juga sahih. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Yang disepakati. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan Asy-Albani pun juga menyatakan sahih. Terus kemudian malaikat berikutnya malakul maut. Ini al-muwakkalun biqabdil arwah. Yang mereka malakul maut ini akwan, ya. Malakul maut satu tetapi memiliki asisten-asisten. Pembantu-pembantu. Ya, yang sangat banyak jumlahnya. Pada sebagian atsar disebutkan namanya adalah Izrail. Izrail. Pakai ain, Pak. Pada awalnya Izrail. Akan tetapi tidak ada dalam hadis Nabi yang sahih penyebutan tersebut. Jadi itu Israiliyat. Ya. Pada perkara Israiliyat, kita tahu bagaimana harus bersikap. Ya boleh untuk menyebutkannya, tetapi tidak boleh untuk meyakininya. Apabila, ya, artinya sekedar disebutkan begitu. Ya, boleh, tidak boleh untuk meyakini atau mendustakannya. Bisa jadi itu benar. Ya kan? Memang seperti itu. Dan ada pada atar-atar dan juga sebagian salaf. Atau bahkan banyak di kalangan salaf menyebut namanya adalah Izrail. Tetapi tidak ada hadis yang sahih menyebutkan nama tersebut. Yang ada adalah Malakul Maut. Dan di dalam Al-Quran pun juga sebutannya Malakul Maut. Allah menyatakan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, kalian akan diwafatkan oleh malakul maut yang dipasrahkan urusan kalian kepadanya untuk dibawa kepada Rabb kalian, dikembalikan kepada Rabb kalian. Demikian pula malakul maut ini memiliki awan, ini memiliki pembantu-pembantu yang banyak. Sebagaimana dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahadakumul mautu, hingga di saat datang kepada salah seorang kalian kematian, tawaffathu rusuluna. Dia pun diwafatkan oleh rasul-rasul kami. Kan? Jamak, ya, rusuluna. Wahum, mereka, para rasul kami tersebut dari kalangan malaikat, la yufarritun, sedikit pun tidak akan menelantarkan. Ya, ini tidak akan sedikit pun memajukan atau mengundurnya. bersegera pada pelaksanaannya. Demikian pula yang menunjukkan bahwa malakul maut ini memiliki awan, firman Allah Ta'ala, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum ba'dbarahum. Seandainya saja engkau melihat di saat orang-orang kafir dimatikan oleh para malaikat. Malaikat-malaikat yang banyak. Yadribuna wujuhahum, yang para malaikat tersebut menghajar mereka, wajah-wajah mereka, wa'adbarahum, dan punggung-punggung mereka. Dan juga telah lewat kita sebutkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ya, bahwa para malaikat tersebut mendatangi seorang hamba sesuai dengan amalannya. Apabila dia adalah orang yang muhsin, orang yang baik, maka malaikat-malaikat yang datang kepadanya di akhir hayatnya adalah malaikat-malaikat yang wajah mereka berseri-seri, berpakaian putih. Mereka, para malaikat tersebut, duduk ya di sampingnya dan sepanjang pandang matanya, jadi banyak sekali, memberikan kabar-kabar gembira, memberikan dari berbagai macam berita-berita gembira, menghibur dari berbagai macam kesedihannya. Adapun jika seorang hamba adalah orang yang jelek, jahat, kafir, na'udzubillah, munafik, apalagi musyrik, wal'iyadzubillah, maka datang para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah-wajah yang hitam, yang mengerikan, yang tampak garang, pakaiannya pun juga hitam, dan duduk sepanjang dan sejauh mata memandang dalam keadaan memberikan ancaman-ancaman dan memberikan siksaan-siksaan seperti yang ayat tadi sebutkan. Kemudian di saat malakul maut bertindak untuk mencabut ruhnya, ruh seorang hamba, maka para malaikat yang ada di sekitarnya tidak membiarkan ruh tersebut, jiwa tersebut berada di tangan malakul maut walaupun sekejap mata. Langsung disambar, diambil, dan dimasukkan, diletakkan ke dalam hanut. Ke dalam hanut. Hanut ini semacam kain, ya, kafan yang ada pada malaikat, tergantung daripada bentuk amalan si hamba tersebut. Kalau dia orang yang baik, maka pada hanut kafan yang terbuat dari kafan-kafan surga, hanut, ya, hanut daripada minyak wangi surga, harum semerbak. Apabila kemudian ruh tersebut adalah ruh yang jelek, jahat, maka ditaruh dalam masu, bukan hanut tetapi masu. Masu itu adalah kain yang kasar, ya, dan bau yang sangat busuk, dan dibawa oleh para malaikat-malaikat yang sangat bengis, malaikatul adab. Kalau yang pertama tadi dibawa oleh malaikatul rahmah, sedangkan yang ini dibawa oleh malaikatul adab. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana arwah orang-orang yang beriman, ya, dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenteram, kembalilah engkau menuju kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Sebutannya adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebutan yang menyejukkan. Adapun apabila jiwa tersebut adalah jiwa yang kafir, waliyadzubillah, musyrik, munafik, zalim, fasik. Maka dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, irji'i ila ghadabillah wa sukhtih. Wahai jiwa yang kecil, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Wa'iyadubillah. Masih dalam keadaan dia berada dalam tekanan-tekanan kematian, dipukul dan disiksa oleh para malaikat Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Duhai seandainya kau melihat betapa sangat mengerikannya. Di saat orang-orang zalim tersebut dalam tekanan-tekanan kematian, para malaikat mereka menghajar daripada orang-orang zalim tersebut sambil mengucapkan, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Pada hari ini kalian dibalasi dengan adab yang menghinakan, dengan sebab kalian berbicara atas nama Allah tanpa hak, dan dengan sebab kalian sombong terhadap ayat-ayat-Nya. Pada ayat yang lain Allah menyatakan, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wadbarahum wadhuku adzabal hariq. Dua seandainya engkau melihat betapa sangat mengerikan di saat para malaikat Allah mematikan orang-orang kafir, mencabut ruh-ruh mereka, mereka memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka sambil dikatakan, rasakan olehmu adab yang membakar. Itu gambaran jiwa-jiwa yang keji. Bagaimana mereka mendapatkan daripada siksa di awal keluarnya mereka dari dunia. Adapun arwah orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan berita gembira. Di mana Allah menyatakan, innal ladhina qalu rabbunallah, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tatta'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka, memberikan berita gembira, memberikan daripada hiburan-hiburan. Janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih. Bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan dengannya. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan juga di kehidupan berikutnya. Dan bagi kalian di sana, yakni di dalam kehidupan akhirat nanti, apa saja yang kalian suka dan bagi kalian apa yang kalian minta, yang merupakan suguhan dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu gambaran daripada malakul maut wa awanu, malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala mengurusi pencabutan nyawa dari para hamba. Di antara mereka ada malaikat-malaikat yang ditugasi menjaga daripada para hamba. Ya. Baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Keadaan manusia ima tidur ima terjaga. Maka artinya dalam segala keadaan. Ya. Dalam segala keadaan malaikat-malaikat Allah itu memberikan penjagaan. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena di sana ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, ya, di alam yang berbeda, yakni jin misalnya, setan. Mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Akan tetapi dengan keberadaan malaikat-malaikat ini, mereka tidak bisa sembarangan untuk mengganggu kita. Allah Ta'ala menyatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfih, yahfadunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat mu'aqibat. Mu'aqibat, yakni malaikat-malaikat yang bergiliran terus-menerus. Min baini yadaihi wa min khalfih, berada di depan dan di belakang setiap hamba. Yahfadunahu, malaikat-malaikat tersebut menjaga si hamba. Min amrillah, dari seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani Ibn Abbas menjelaskan makna daripada ayat ini, al-mu'aqibat. Ya. Al-mu'aqibatu minallah humul malaikah. Al-mu'aqibat dari Allah Subhanahu wa taala ini para malaikat. Ja'alahumullah liyahfadul insan. Allah jadikan mereka ini untuk menjaga setiap orang. Jadi pada kita, ini ada malaikat-malaikat penjaga. Min amamihi wa min waraih. Yang ada di depan dan ada di belakang. Setiap kita loh ya. Baik mukmin, muslim, ataupun kafir semua. Semua daripada manusia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya malaikat-malaikat penjaga. Memang tidak tampak. Sehingga tidak akan terjadi kepada kita kecuali sesuatu yang memang Allah takdirkan. Fa idza jaa qadarullah. Apabila datang takdir dari Allah, alladzi qaddara, yang Allah telah takdirkan, an yasila ilaih, untuk menimpa dia, khallau anhu, maka malaikat tadi pun menyingkir. Baru kemudian kita terkena sesuatu tadi. Tersandungkah jatuh. Tabrakan. Dan sebagainya. Al-muhim, segala sesuatu yang terjadi, itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada malaikat-malaikat penjaga. Mujahid Ibn Jabir rahimahullah mengatakan, "Ma min 'abdin illa lahu malakun muwakkal bihifdzih fi naumi wa yaqbidih minal jinni wal ins wal hawan." Tidaklah ada dari seorang hamba, baik kafir atau mukmin, illa lahu malak, melainkan ada baginya malaikat wakal bihifdzih, yang dipasrai untuk menjaga dia, si hamba ini. Finaumihi wa yaqtatih, baik dalam tidurnya ataupun dalam keadaan terjaganya. Ini dalam segala situasinya. Menjaga dari apa? Minal jinni wal insi wal hawa. Menjaga dari berbagai macam kejelekan-kejelekan jin. Kejelekan manusia yang lain. Dan kejelekan dari binatang-binatang melata. Fama min hasyai ya'tihi illa qala lahu al-malak. Tidaklah ada darinya sesuatu yang mendatanginya. Kecuali malaikat tadi akan mengatakan, wara'ak, mundur kamu. Illa syai' adinallahu fi, kecuali sesuatu yang Allah izinkan menimpanya, fayusibu, sehingga mengenainya. Ini semua bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari dan juga tafsir Mubtadi. Jika Allah menyatakan baru siru alaikum hafadzah, Allah mengutus kepada kalian para penjaga-penjaga. Jadi dari kalangan malaikat. Kemudian malaikat yang lainnya, malaikat yang bertugas mencatat amalan-amalan para hamba. Atau ini mungkin kita baca pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Nakabilauna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.